apa definisi dari tawakal. Bisa? Kum. Diri. Apa definisi dari tawakal? Nah. Entah. Nah. Tawakal adalah yang keras. Dengan dengan kepercayaan pas. Hah? Apa definisi dari tawakal? Barakallahu fiik. Santai. Baik. Apa wajib istidlal dari firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin? Nah. Nah. Nah. Anta. Santai. Barakallahu fiik. Apa wajah istidlal dari firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Istami. Apa wajah istidlal dari ya ayuhan nabiyyu hasbukallah? Antum udah berdiri enggak apa-apa sekalian. Kum. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Santa. Ijlis. Barakallahu fiik. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ma wajhul istidlal? Anta. Nah. La anta. Amamak. Naam. Kum. Apa wajhul istidlal dari wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh? Kum. Barang siapa yang keras, barang siapa أحسنت. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما وجه الاستدلال؟ كشف. قم. أحسنت، بارك الله فيك. Pengen apa? Ada usul? Ada usul? Ada sedot debu enggak di sini? Vakum cleaner ada enggak? Rusak. Terus apa ini? Ayo, ada usul enggak? Serokan yang sebelah mana? Apa? Oh, sahih. Naam. Siapa namanya? Siapa? Ibrahim Yusuf. Anta? Adam. Azam. Ibrahim Yusuf dan Azam. Antum harus sholat di belakang imam. Selama 1 minggu, 7 hari 7 malam, gak ada apa-apanya ya. Di 1 minggu ditunas ilmu sampai tamat. Ditunas ilmu, ada yang anak kasih ikop sholat di belakang imam sampai tamat. Ini cuma berapa? 1 minggu, gak ada apa-apanya. Fahim tuma? Nah, ijlisa. Taib. Nah, tidak babin jadi. Kita akan berpindah ke bab yang baru. Halaman berapa? Halaman berapa? 459. Manil qari? Hasan Abdullah. Khalas. Ahmad Khidir. Iqra. Naam. Bab nomor 33 judulnya Babu Qaulillahi Ta'ala. Bab tentang firman Allah, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Yang merasa aman dari makar Allah hanya manusia-manusia yang merugi. Yang merasa aman dari makar Allah hanya manusia-manusia yang merugi. Sebelum kita bahas, afa aminu, mengapa mereka merasa aman? Sebelum kita bahas mereka itu siapa, kita akan bahas dulu definisi makar. Karena di sini sifat makar ini dinisbatkan kepada siapa? Allah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Apa maknanya makar Allah itu apa? Anda akan bawakan definisinya. Makrullahi subhanahu huwa. Makar Allah maksudnya adalah isalul uqubati ila man yastahiqquha. Makar Allah itu artinya Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya min haitsu la yash'ur, dari arah yang tidak dia perkirakan. Dari arah yang tidak dia perkirakan. Kita ulangi, apa definisi makar? Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya dari arah yang tidak dia perkirakan. Antum baca definisi ini. Yang antum pahami, ini negatif atau positif? Yang antum pahami, negatif atau positif? Hah? Negatif atau positif? Jelek atau baik? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil. Berbeda ketika kita berbicara makar yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita berbicara, oh si fulan berbuat makar, konotasinya negatif atau positif? Pasti negatif. Kenapa? Karena makar yang dilakukan oleh manusia biasanya kejahatan yang dia lakukan kepada manusia yang lainnya yang tidak berhak. Kalau di sini pasti ketika Allah menjatuhkan hukuman, maka hukuman itu akan Allah timpakan kepada manusia yang berhak. Sehingga mungkin enggak ketika Allah menjatuhkan makar kepada seseorang, mungkin enggak dikatakan Allah berbuat zalim? Tidak mungkin. Kenapa? Karena memang orang itu berhak untuk mendapatkannya. Coba diulangi definisinya. Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya dari arah yang tidak dia perkirakan. Apa bedanya dengan hukuman-hukuman Allah yang lainnya? Apa bedanya dengan azab Allah yang lainnya? Bedanya antara azab dengan makar itu apa? Hukuman yang lainnya dengan makar bedanya apa? Bedanya ada di kalimat yang terakhir. Apa kalimat yang terakhir? Dari arah yang tidak dia perkirakan. Dia pikir aman-aman saja. Dia pikir gak akan ada iqab. Dia pikir gak akan ada azab. Tahu-tahu Allah timpakan azab dari arah, dari tempat, dari orang, dari kondisi yang dia tidak pikirkan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu biasanya lebih sakit rasanya dibandingkan kalau kita sudah memprediksikan. Kalau sudah kita prediksikan, banyak orang kalau sudah prediksikan dia siap-siap. Tapi kalau dia tidak ada prediksi sama sekali, tahu-tahu datang azab, itu lebih menyakitkan buat orang yang diazab tersebut. Kembali kepada kalimat yang tadi Anda sampaikan bahwa Allah berbuat adil. Hanya manusia-manusia yang memang layak mendapatkan makar Allah, itu yang akan Allah timpakan makar kepadanya. Makanya coba perhatikan. Saya kasih contoh surat Ali Imran ayat 54. Surat apa? Ali Imran ayat 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa makaru. Apa? Wa makaru. Mereka berbuat makar. Kelanjutannya apa ayatnya? Wa makarallah. Maka Allah balas makar mereka. Mereka berbuat makar, maka Allah balas makar mereka. Berarti orang-orang yang ditimpai oleh Allah makar, Berhak enggak untuk mendapatkan? Berhak, karena mereka berbuat itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Sehingga tidak bisa sama sekali dikatakan Allah berbuat zalim karena telah menimpakan hukuman dari arah yang tidak diperkirakan. Kenapa? Karena memang yang mendapatkan hukuman tersebut adalah orang yang pantas, layak, berhak. Sebab dia terbiasa berbuat makar. Maka Allah hukum sesuai dengan perbuatan dia. Dan inilah keadilan. Dan inilah adalah keadilan. Wa makaru wa makarallah. Terus kelanjutannya apa? Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya makar Allah itulah yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Baik. Sekarang kita membahas afa aminu. Apakah mereka merasa aman? Mereka ini siapa? Ini dalam surat apa? Dalam surat Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 99. Di ayat sebelumnya 98, 97, 96, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang Ahlul Qaryah, tentang penduduk sebuah negeri yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu syaratnya. Kalau pengen negeri kita berkah, syaratnya apa tadi? Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu. Tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka atas perilaku yang telah mereka kerjakan. Kenapa mereka dihukum sama Allah? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah tersebut karena mereka merasa aman. Ya. Mungkin mereka mendustakan sekali, kok biasa-biasa saja. Enggak ada datang hukuman. Akhirnya mereka mendustakan dua kali. Akhirnya mereka mendustakan tiga kali dan seterusnya. Maka ditegur sama Allah Azza wa Jalla, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Walaupun ayat ini aslinya berbicara tentang ashabul qarya, penduduk negeri yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka mendustakan ayat-ayatnya, walaupun aslinya berbicara tentang orang-orang tersebut, akan tetapi ayat ini berlaku umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang dijadikan sebagai ukuran itu adalah bukan sebab turunnya ayat itu yang bersifat spesifik. Akan tetapi yang dijadikan ukuran adalah redaksi ayat yang sifatnya apa? Umum. Maka siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, menjalankan hal-hal yang haram, kemudian dia merasa aman dari hukuman Allah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi. Lihat perkataan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Iqra, arada al-musannifu. Lihat Aradal musannifu rahimahullah, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ingin menjelaskan annal amna min makrillah, bahwasannya perasaan aman dari makar Allah, ana setiap hari berbuat maksiat sehat-sehat saja. Ana setiap hari ngerokok, nyatanya juga gak ada sakit ini, sakit itu. Kata siapa rokok bisa menyebabkan penyakit kanker, terus apa lagi? Kanker, terus impotensi, terus apa lagi? Sebelum rokok membunuhmu itu apa lagi? Panjang itu. Apa? Siapa yang mantan? Ya gak harus mantan lah. Kegagalan ibu hamil atau apa gitu ya. Keguguran atau apa gitu. Kan serem. Ada sebagian orang, anak ngerokok biasa, bukan anak. Ya. Dia ngerokok, merasa dia ngomong biasa-biasa saja. Impoten enggak. Kanker enggak. Mana? Jangan merasa aman dari hukuman Allah. Manakala kita melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita merasa aman. Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, ya dulu ala dha'fil iman, itu menunjukkan iman yang lemah. Fala yubali sahibuhu bima taraka minal wajibat. Orang yang merasa aman dari makar Allah tidak pernah peduli manakala dia meninggalkan hal-hal yang wajib, yang Allah wajibkan kepada dia. Gak peduli manakala dia meninggalkan sholat jamaah. Tidak peduli manakala dia meninggalkan birrul walidain. Tidak peduli manakala dia meninggalkan belajar agama, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar agama hukumnya wajib. Berarti ketika wajib itu ditinggalkan, dosa atau tidak? Dosa, dia enggak peduli. Kerjaannya cuma main terus. Main, makan, tidur. 3M. Main, makan, kok 3M? Main, main, makan, molor. 3M. Kerjaannya itu terus, gak peduli dia belajar. Diikop sekali, dua kali, ya sudah. Akhirnya memiliki imunitas dengan ikop. Ya, lama-lama apa? Kebal dengan ikop. Paling ikopnya itu aja. Akhirnya malah enjoy dengan apa? Ikop. Gak merasa aman. Dia merasa aman dari apa? Gak takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau di sini, wa fa'ala minal muharramat, gak peduli dia ketika menjalankan, melakukan hal-hal yang haram, bohong, gak peduli dia. Ditanya gak jujur, gak peduli. Nonton yang haram, gak peduli. Melanggar ini, melanggar itu, gak peduli. Ini menunjukkan lemahnya keimanan. Li'adami khawfihi minallahi bima fa'ala au tarak. Itu semua menunjukkan tipisnya perasaan takut dia kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah manakala meninggalkan kewajiban, dan tidak takut kepada Allah manakala menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bab ini, afa aminu makrullah, itu ada hubungannya dengan babul khauf. Ada hubungannya dengan bab apa? Al-khauf. Bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah, itu menunjukkan tipisnya takut dia kepada Allah. Atau bahkan dia tidak punya perasaan takut kepada Allah. Sehingga sering ana sampaikan, kalau kita sering berbuat maksiat, Kok tubuh kita sehat-sehat saja, rezeki kita lancar-lancar saja, hati-hati. Apa? Kalau kita sering berbuat maksiat, kok tubuh kita sehat-sehat saja, rezeki kita lancar-lancar saja, hati-hati. Itu namanya istidraj, sedang diundur sama Allah. Ketika kita sedang nyaman-nyamannya, sedang happy-happynya, tahu-tahu makblum, datang azab dari Allah SWT. Coba, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, orang lagi pesta di pinggir pantai, lagi dengerin musik, cingkrak, cingkrak, tahu-tahu datang apa? Tsunami. Apa orang kepikir sampai situ? Pikirannya besok enjoy, pikirannya besok happy. Begitu tengah-tengah sedang berbuat maksiat seperti itu, tahu-tahu habis semuanya. Maka kita harus waspada yang seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan kisah yang tadi itu, oh itu mereka, anak enggak. Belum tentu. Belum tentu kita itu selamat, suci dari perbuatan dosa. Mungkin saja dosa-dosa yang kita kerjakan juga banyak. Sehingga kita, ketika kita bawakan kisah-kisah yang seperti tadi itu, jangan kemudian, oh anak enggak. Bisa saja. Kita pun melakukan hal yang serupa, meninggalkan kewajiban, menjalankan yang haram. Maka ketika kita merasa aman dari makar Allah, ah gak apa-apa, buktinya anak nyembunyikan HP gak ketahuan, besoknya ketagihan lagi, besoknya ketagihan lagi. Jangan merasa aman dari makar Allah azza wa jalla. Jangan takutnya hanya kepada manusia. Wa khafuni, apa tadi? In kuntum mu'minin. Atakhshawna an-nasa wallahu ahaqqu an takhshaw. Ngapain kalian takutnya kepada manusia? Allah itu lebih pantas, lebih layak untuk kalian takuti. Ustaz, musyrif, orang tua, itu enggak punya surga, enggak punya neraka. Yang punya surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita cuma takutnya sama ustaz, sama manusia, sama musyrif, sama orang tua, terus kita enggak takut sama Allah, emang yang punya surga siapa? Yang punya neraka siapa? Maka bab ini dibawakan oleh musannif rahimahullah memiliki korelasi yang erat dengan masalah apa tadi? Al-khawf. Buktubuk. Haram hukumnya merasa aman dari makar Allah. Haram hukumnya merasa aman dari makar Allah. Sebab hal itu bersumber dari ketidaktakutan kepada Allah. Haram hukumnya merasa aman dari makar Allah. Sebab hal itu bersumber dari ketidaktakutan kepada Allah. Ikra. Anta. Belakang. Aid. Haram. Haram hukumnya. Nah, tayyib. Sekarang kita berpindah ke dalil berikutnya. Iqra. وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya manusia-manusia yang tersesat. Yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya manusia-manusia yang tersesat. Ada yang tahu? Ini aslinya perkataan siapa? Ini kan firman Allah, tapi Allah menukil perkataan siapa? Ya? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi? Surat Al-Hijr. Nabi siapa? Hah? Nabi? Ahsanta. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan Nabi Ibrahim sampaikan perkataan ini? Ketika ada para malaikat yang datang bertamu. Bertamu kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim tidak kenal tamu ini siapa. Akan tetapi Nabi Ibrahim sebagai seorang yang sangat dermawan, beliau langsung menyembelih ijlin samin. Apa ijlin? Hah? Sapi. Bayangkan, enggak kenal nyembelih apa? Sapi. Kita kenal nyembelih apa? Nduk. Sapi, enggak kenal. Enggak disentuh sama mereka karena malaikat enggak makan. Maka Nabi Ibrahim agak merasa khawatir juga. Kok jamuan saya enggak dimakan? Kemudian ditenangkan sama para tamu tersebut bahwa kami diutus oleh Allah. Kami adalah para malaikat. Baru kemudian mulai apa? Tenang Nabi Ibrahim. Kami diutus oleh Allah untuk menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Itu kabar yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus mereka membawa kabar gembira. Kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikasih anak oleh Allah. Maka apa komentarnya Nabi Ibrahim? Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubashshirun. Apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku tentang akan datangnya, akan lahirnya seorang anak yang merupakan keturunanku padahal aku sudah tua? Konon dalam beberapa riwayat Nabi Ibrahim berdoa selama 80 tahun. Berarti kemungkinan ketika datang kabar gembira itu Nabi Ibrahim usianya sudah berapa? Sudah lebih dari 80 tahun. Mungkin 100 tahun mungkin atau lebih. Coba sekarang kira-kira kalau ada suami istri nikah usia 25. Berdoa kepada Allah, berdoa ya Allah. Kira-kira sampai usia berapa mereka akan berdoa? Minta anak. Nah, sudah 5 tahun, 30 tahun. 30 tahun masih berdoa? Mungkin masih. 40 tahun? Sudah mulai. Ya Allah, minta enggak ya? Minta enggak ya? Nanti kalau beneran dikasih repot. Ya. Akhirnya akan meninggalkan doa. Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah. Akan tetapi begitu doa itu dikabulkan, Nabi Ibrahim juga merasa heran. Bagaimana mungkin saya sudah tua akan dikaruni anak? Bukan karena takut tadi itu. Kalau kita kan takut karena apa? Nanti siapa yang kasih makan dan seterusnya. Nanti repot urusin. Tapi Nabi Ibrahim merasa heran, kok bisa setua saya masih akan dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata malaikat apa? Qalu basyarnaka bil haqq. Kami ini membawa kabar gembira beneran. Fala takum minal qanitin. Jangan engkau menjadi manusia yang berputus asa. Nah, ini kalimat ini. Jangan engkau menjadi manusia yang berputus asa. Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya manusia-manusia yang tersesat. Dan tidak mungkin Nabi Ibrahim itu termasuk golongan tersebut, karena beliau adalah seorang Nabi. Maka ayat yang ini menjelaskan tentang kebalikannya dari ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya orang merasa aman dari makar Allah, kalau ayat ini orang merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalau orang yang tadi yang pertama yang merasa aman dari makar Allah karena minimnya rasa takut, sedangkan orang yang ini yang putus asa dari rahmat Allah karena minimnya rasa harap. Itu korelasinya. Kalau yang tadi, karena tipisnya rasa takut kepada Allah mengakibatkan munculnya perasaan aman dari makar Allah. Sedangkan yang dibahas dalam ayat ini, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, pemicunya adalah karena tipisnya roja dia kepada Allah. Maka siapapun yang memiliki harapan tipis kepada Allah, dia bisa terperosok kepada putus asa dari kasih sayang Allah. Sehingga seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, jangan pernah merasa putus asa. Makanya kan tidak boleh kita itu minta mati. La yatamayya la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. Tidak boleh kalian itu minta mati karena ujian berat yang Allah berikan kepada dia. Enggak boleh. Seberat apapun ujian, jangan minta mati. Seandainya terpaksa minta, maka minta yang baik kepada Allah. Ya Allah, seandainya yang terbaik buat saya mati, maka berikanlah yang terbaik. Seandainya yang terbaik buat saya adalah kehidupan dan sembuh, maka berikanlah itu kepada aku. Gak boleh kita ucuk-ucuk, ya Allah aku mati aja lah. Gak kuat sudah. Jangan, gak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala masih kasih kita umur barang sehari dua hari supaya kita bisa menambah amal soleh kita. Dimana ketika kita dikasih umur satu hari dua hari kemudian kita menambah amal soleh, nanti yang akan mengambil keuntungannya adalah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari dua hari, satu tahun dua tahun, itu sangat berharga untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Seandainya kita dicabut nyawanya, dikurangi dua hari, kesempatan kita untuk beramal putus sudah. Kalau orang sudah mati, enggak bisa beramal lagi. Jadi manakala Allah memberikan tambahan umur kepada kita, walaupun ada ujian-ujian berat yang kita alami, tapi kan masih ada kesempatan untuk beribadah, sekedar untuk mengucapkan astagfirullah, sekedar untuk bertaubat kepada Allah. Bisa jadi tambahan umur yang satu hari itu, walaupun di sana sini ada beratnya sakit, ada beratnya ujian, bisa jadi dalam satu hari itu kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang serius. Kemudian Allah berkenan untuk menghapus seluruh dosa yang pernah kita kerjakan seumur hidup kita. Ada hikmah kebajikan yang Allah takdirkan di setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya gak boleh kita putus asa di rahmat Allah, seberat apapun ujian kita. ditinggal wafat oleh istri kita yang sangat kita cintai, ditinggal wafat oleh anak semata wayang kita, atau ditinggal wafat oleh orang tua kita yang merupakan tulang punggung keluarga, ayah kita yang merupakan tulang punggung keluarga kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Hanya orang-orang yang tersesat yang putus asa dari rahmat Allah. Naam, uktubu. Haram hukumnya berputus asa dari rahmat Allah. Haram hukumnya berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itu bermula. Sebab itu bermula dari lemahnya harapan hamba kepada Allah. Sebab itu bermula dari lemahnya harapan hamba kepada Allah. Saya ulangi, haram hukumnya berputus asa dari rahmat Allah. Sebab itu bermula dari lemahnya harapan hamba kepada Allah. Nah, baik. Berikutnya, Iqra, mana Iqra? Yazid. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW su'ila 'anil kaba'ir. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar itu apa saja. Faqala, maka beliau menjawab, yang pertama asyirku billah, ma'ruf. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Coba untuk perhatikan, ada berapa disebutkan? Tiga. Syirik, ma'ruf, sudah kita bahas. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah. Hadis ini dipermasalahkan kesahihannya oleh sebagian ulama. Dipermasalahkan usianya di sebagian ulama. Contoh misalnya di sini, qala Ibnu Katsir di halaman 461, wa fi isnadihi nazar wal ashbah an yakuna mauqufa. Sanad ini bermasalah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wal ashbah an yakuna mauqufa. Lebih kuat kalau kita katakan hadis ini mauquf dari perkataannya siapa? Ibnu Abbas. Berarti hadis ini aslinya agak bermasalah sanadnya. Thayyib. Kenapa hadis yang bermasalah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kitab Tauhid? Hadisnya bermasalah. Kenapa dibawakan di sini? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menulis kitab ini, beliau tidak akan membawakan hadis yang bermasalah sanadnya kecuali hanya sebagai pendukung saja. Hanya sebagai penguat saja. Pasti sebelumnya beliau sudah membawakan dalil-dalil yang kuat. Coba sekarang antum perhatikan. Ini dalil nomor berapa urutannya? 3. Sebelumnya sudah dibawakan 2 dalil. Dan konten dari dua dalil sebelumnya itu sebenarnya sudah mewakili dari apa? Dalil yang ketiga ini yang bermasalah. Sehingga seandainya hadis ini kita katakan sudah dhaif misalnya. Misalnya kita katakan hadis ini dhaif misalnya. Apakah berarti kita sudah enggak punya dalil? Masih. Dalilnya ayat Quran. Ayat Quran ada yang dhaif enggak? Enggak ada, mana ada ayat Quran yang dhaif. Sehingga metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau membawakan sebuah riwayat yang bermasalah, pasti itu hanya sekedar sebagai penguat saja. Sebelumnya sudah dibawakan dalil yang sahih. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menggabungkan antara al-ya'su min rawhillah dengan al-amnu min makrillah. Al-ya'su min rawhillah, putus asa dari rahmat Allah, pemicunya apa tadi? Pemicunya apa? Orang putus asa dari rahmat Allah? Tipisnya roja. Wal-amnu min makrillah, aman dari makar Allah. Apa pemicunya? Karena tidak adanya takut kepada Allah. Berarti seorang muslim harus memadukan antara al-khauf dan ar-raja. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Uktubu. Hadis ini menunjukkan wajibnya memadukan antara harapan, dan perasaan takut, kepada Allah. Hadis ini menunjukkan wajibnya memadukan atau menggabungkan semacam memadukan antara harapan dengan perasaan takut kepada Allah. Yang keras. Asanta. Baik. Hadis yang terakhir atau asar yang terakhir, na'am. Iqra. Kalau ini asar dari siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akbarul kabair, dosa besar yang terbesar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal-qunutu min rahmatillahi wal-ya'su min rawhillah. Mirip putus asa dari rahmat Allah. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Kandungannya mirip sama hadis sebelumnya, sehingga wajh istidlalnya pun juga mirip. Tulis asar ini. Asar ini menunjukkan wajibnya menggabungkan antara harapan dan perasaan takut kepada Allah. Asar ini menunjukkan wajibnya menggabungkan antara harapan dan perasaan takut kepada Allah. Alhamdulillah, intahaina min hadhihi ad-daurah. Alhamdulillah, untuk daurah kali ini kita telah selesaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, daurah berikutnya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.